Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala al-ulama'u alladhi sannafu kutuban fil mahdi. Para ulama yang menulis buku khusus berbicara dan membahas tentang al-mahdi. Itu akan di samping berbagai buku-buku hadis yang terkenal semacam kitab Sunan yang empat, Wal Masanid dan buku-buku musnad, semacam musnad Imam Ahmad, musnad Al-Bazzar, musnad Abi Ya'la, musnad Al-Haris Ibn Abi Usama, Mustadrak Al-Hakim, Musannaf Ibn Abi Syaibah, Sahih Ibn Huzaimah, dan karya-karya yang lain yang di buku-buku tersebut disebutkan hadis-hadis tentang mahdi. Maka sesungguhnya sejumlah ulama mengkhususkan untuk membahas mahdi yang dinantikan. Mereka khususkan mu'alafat buku-buku tertentu, buku khusus yang membahas itu. Di mereka sebutkan di buku-buku tersebut sejumlah yang sangat banyak dari hadis-hadis terkait dengan al-mahdi. Memin hadis mu'alafat, maka di antara karya-karya tersebut adalah sebagai berikut. Maka tadi disampaikan beberapa macam-macam atau jenis-jenis kitab hadis. Maka kitab hadis itu ada yang disebut dengan sunan. Itulah kitab hadis yang klasifikasi atau bab-bab hadis tersebut berdasarkan bab-bab kitab fikih dari Tohara' sampai memerdekakan budak. Maka di kitab sunan ini tidak kita jumpai hadis di luar hadis bab-bab fikih, hadis tentang masalah fadhail sahabat, tentang tafsir, sababun nuzul dan semacamnya, tidak dijumpai di kitab sunan. Dan ada empat kitab sunan yang terkenal atau disebut dengan kitab sunan. Di Nasai ada Ibnu Majah, ada Abu Dawud, dan ada Tirmidzi. Meskipun sebenarnya khusus untuk Tirmidzi, sebenarnya Tirmidzi itu bukan kitab sunan. Namun dia terkenal dengan sebutan kitab sunan, padahal dia bukan kitab sunan. Sebagaimana nama asli dari Tirmidzi yang diberikan oleh penulisnya, namanya adalah Al-Jami' As-Sahih. Maka dia tergolong kitab jami'. Dan kitab jami' itu adalah kitab yang buku hadis yang babnya lengkap. Semua bab dalam agama ada di sana. Tafsir, keutamaan para sahabat, peperangan, sirah, dan yang lainnya. Dan ada maka contoh kitab jami' adalah Bukhari yang terkenal dengan sebuah sahih Bukhari. Wal Masanid dan Musnad. Musnad adalah kitab hadis yang babnya berdasarkan nama sahabat. Maka misalnya Musnad Imam Ahmad, nanti babnya, bab di dalamnya, babnya itu sebutannya juga Musnad. Maka Musnad Aisyah. Dalam Musnad Imam Ahmad ada Musnad Aisyah. Maka di sana dicantumkan hadis-hadis ya semuanya berasal dari Ibunda Aisyah tanpa membedakan topik bahasannya, mau masalah wudu, masalah jihad, mau masalah hudud, mau masalah sholat, maka macam-macam. Dan Musnad Ali, maka bisa dibawakan hadis-hadis ya, diriatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada kitab namanya Mustadrak, ini jenis buku hadis. Mustadrak artinya susulan. Maka dia ada sesuatu yang disusulkan. Mustadrak ala sahihain. Maka artinya ulama ini meneliti Bukhari, maka sangat seperti apa yang dinilai sahih oleh Bukhari dan sangat seperti apa yang dinilai sahih oleh Muslim. Lalu beliau mencari hadis-hadis yang memenuhi kriteria tersebut namun tidak tercantum di Bukhari dan Muslim. Itu namanya Mustadrak ala Sahihain. Maka ini susulan yang disusulkan sebagai hadis-hadis Bukhari dan Muslim. Dan perlu diketahui bahasanya Mustadraknya Al-Hakim, dia pada asalnya adalah Mustadrak ala Sahihain. Akan tapi hadis-hadis yang beliau masukkan di dalamnya, ada hadis-hadis yang menurut beliau memenuhi kriteria Bukhari dan Muslim, kriteria Bukhari, kriteria Muslim, atau hadis yang beliau nilai sahih meskipun tidak tertolong dalam kriteria Bukhari ataupun kriteria Muslim. Dan aslinya Mustadrak al-Sahihain tidak termasuk di dalamnya semata-mata hadis yang sahih namun tidak memenuhi syarat Bukhari dan Muslim. Khusus untuk Mustadrak Al-Hakim itu di samping memuat hadis-hadis yang memenuhi kriteria Bukhari dan Muslim, ditambahkan juga hadis-hadis yang menurut penilaian beliau adalah hadis yang sahih meskipun tidak termasuk dalam kriteria Bukhari, tidak ada dalam kriteria Muslim. Kemudian ada jenis buku hadis yang namanya Musonnah. Musonnah adalah satu jenis kitab hadis yang dia sebagaimana sunan, tapi bedanya kalau sunan itu hanya mengumpulkan hadis-hadis marfu, hadis-hadis marfu, hadis-hadis Nabi SAW, ucapan dan perbuatan dan persetujuan Nabi. Jadi kalau musonnah di samping dia memuat hadis-hadis marfu, juga memuat hadis marfu dan hadis maqtu, perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perbuatan sahabat, perbuatan tabi'in. Ya, maka buku ini adalah di antara ulama yang menulis buku khusus mengumpulkan hadis-hadis tentang sembah setelah hadis-hadis tentang Mahdi. Atau sebelumnya catatan kaki nomor 1 di kitab karya Sa'adul Musyid Al-Abad Hafizullah Ta'ala Akhidatul Ahli Sunnah Wal Athar Fil Mahdi Al-Muntadha, beliau menyebutkan ada 36 kitab. Kita menyebutkan ada 36 kitab khusus yang ditulis oleh para ulama khusus membahas tentang Al-Mahdi. Bahkan beliau juga menyebutkan di buku tersebut sejumlah ulama yang menulis buku khusus tentang Al-Mahdi. Di antara ulama tersebut adalah Al-Hafidz Abu Bakar Ibn Abi Khaythamah. Beliau mengumpulkan hadis-hadis berkaitan dengan Mahdi sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Khaldun dalam mukadimahnya, dan Ibnu Khaldun menukil dari Suhaili. Maka di sini penulis Asratus Sa'ah belum atau tidak atau belum menjumpai mendapati buku karya Ibnu Abi Khaisamah ini, sehingga beliau cuma menyandarkannya kepada nukilan Ibnu Khaldun. Dan Ibnu Khaldun sendiri juga tidak lihat sendiri, dia menyandarkannya pada nukilan Suhaili. Ibnu Abi Khaisamah adalah Al-Hafidz Al-Kabir, seorang pakar hadis yang besar, Abu Bakar Ahmad Ibn Abi Khaisamah. Ayahnya namanya Zuhair. Abi Khaisamah itu nama aslinya Zuhair bin Har. Hafidzun, dia seorang pakar hadis, salah satu gurunya Muslim. Abu Bakar ini mengambil ilmu atau belajar dari Imam Ahmad bin Hanbal dan Ibnu Ma'in. Dan beliau adalah riwayat Tahlil Adab, salah seorang ulama atau seorang pakar yang meriwayatkan atau menceritakan tentang sastra Arab Jahiliyah. Walau kitab, dan dia punya kitab judulnya Tarikh Al-Kabir yang dikomentar oleh Az-Zahabi, aku tidak mengetahui kitab sejarah yang lebih banyak faedahnya minhu daripada kitab beliau. Wafat tahun 279 Hijriah rahimallahu taala. Demikian juga Suyuti menulis juz yang beliau sebut Al-Arfu Al-Wardi fil Akhbar Al-Mahdi. Ini ada satu jenis buku hadis disebut dengan juz'ul. Ini jenis buku hadis. Juz'ul adalah jenis buku hadis yang mengumpulkan hadis-hadis dalam satu masalah. Cuma dalam satu masalah saja. Maka jika dia mengumpulkan hadis-hadis tentang Mahdi, maka ya juz'ul. Misalnya Bukhari punya buku juz'un qira'ah khalfal imam, membahas tentang masalah hadis-hadis, berkumpulan hadis-hadis tentang apakah makmum itu membaca Al-Fatihah di belakang imam ataukah tidak. Cuma hadis-hadis dalam satu masalah saja. Bukhari juga punya juz'un, judulnya juz'un khalqi af'alil ibad. Maka beliau kumpulkan di sini hadis-hadis yang isinya menunjukkan bahwasanya perbuatan hamba adalah makhluk ciptaan Allah. Maka bukunya Suyuti itu beliau kasih nama Al-Afal Al-Wardi, bau mawar, wangi mawar fil akhbar mahdi, berisi hadis-hadis tentang Mahdi. Ini tercetak dalam bagian dari Al-Hawi dan Fatawa, yang merupakan buku khusus yang mengumpulkan fatwa-fatwa dan rosail, buku-buku tipis karya Suyuti. Al-Hafidz Ibnu Katsir Asy-Syafi'i di kitab An-Nihaya atau Al-Fitan wal Malahin menceritakan bahasanya beliau aqada fi dzikril mahdi juz'an ala hiddatin. Beliau menyendirikan atau membuat khusus juz'an, satu buku khusus ala hiddatin tersendiri yang menyebutkan dan membahas hadis-hadis tentang Mahdi. Demikian juga ada Ali Al-Muttaqi Al-Hindi, yang namanya aslinya yang beliau adalah Ali bin Hisamuddin Al-Hindi, wa kana minal mustaqilina fil hadis, dan beliau adalah di antara ulama yang sibuk menekuni hadis. Jawab Abi Makkah, beliau ulama India namun berdomisili di Mekah, dan di Mekah beliau wafat pada tahun 975 Hijriah. Beliau juga punya risalah buku khusus membahas tentang masalah Mahdi. Demikian juga ada Ibnu Hajar Al-Makki, beliau punya satu buku yang beliau namai Al-Qawl Al-Mukhtasar fi Alamatil Mahdi Al-Muntadhar, perkataan yang ringkas tentang tanda-tanda ciri-ciri Mahdi yang ditunggu. Ibnu Hajar Al-Makki adalah Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al-Haythami Al-Faqih Al-Syafi'i, dan seorang ahli fikih Syafi'i. Dan di buku-buku fikih Syafi'i, jika dikatakan Qala Ibnu Hajar, maka maknanya adalah beliau, Ibnu Hajar Al-Haythami, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau kita baca buku fikih Syafi'iyah dan disebutkan demikianlah pendapat Ibnu Hajar, maka maknanya bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, namun Ibnu Hajar Al-Haythami. Lain kalau kita bahas buku hadis, ini disebutkan Ibnu Hajar, maka pada asalnya maknanya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi kalau kita baca buku fikih, terutama fikih Syafi'iyah, maka Ibnu Hajar maknanya adalah Ibnu Hajar Al-Haythami. Sahibul Musannafat punya banyak karya, wafat di Mekah pada tahun 973 Hijriah. Dan Mulla Ali Qori juga punya kitab namanya Al-Mashraq Al-Wardi Minuman Mawar fi Madzhabil Mahdi, tentang tidak soal Mahdi. Nama beliau Ali Al-Qari ini Ali bin Sultan Muhammad Nuruddin Al-Harawi, faqihun Hanafi, seorang ahli pakar fikih madhab Hanafi. Beliau ulama India, namun sakana di Mekah, domisilinya di Mekah. Dan di Mekah beliau wafat pada tahun 1014 Hijriah, dan beliau punya banyak karya. Dan Mulla itu gelaran semacam kiai, kalau di tempat kita Pak atau Syekh, kalau di negeri Arab, kalau di negeri India dan sekitarnya, India, Pakistan, Bangladesh, Afghan, maka ulama kiai disebut Mulla. Maka nama beliau Ali Mulla itu gelaran, bukan namanya Mulla Ali Al-Qari, namun Ali saja nama beliau, Ali bin Sultan. Kemudian Mar'i bin Yusuf Al-Hambali, yang beliau lengkapnya adalah Mar'i bin Yusuf Al-Karmi Al-Maqdisi, seorang pakar sejarah, ahli sastra, dan termasuk pakar fikih. Beliau punya karya kurang lebih sekitar 70 buku, wafat di Kairo pada tahun 1033 Hijriah. Beliau punya buku judulnya Qawaidul Fikri fi Dhuhuril Muntadhari, faedah-faedah pemikiran tentang kemunculan orang yang dijanjikan. Demikian juga Syaukani punya buku, Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, atau Tawdih fi Tawatur ma ja'a fil Mahdi al-Muntadhar wa Dajjal wal Masih. Dan Siddiq Hasan Khan mengatakan Qajama'a Sayyid al-Alamah Badrul Millah al-Munayyir Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani. Sayyid al-Alamah seorang yang sangat berilmu, Badrul Millah bagikan purnamanya agama, al-Munayyir yang menerangi, Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani mengumpulkan hadis-hadis yang isinya tentang al-Qadiyah, yang isinya tentang kemunculan Mahdi dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahasanya dia akan muncul di akhir zaman. Orang yang beliau sebutkan adalah Muhammad bin Ismail bin Salah bin Muhammad al-Hasani al-Kahlani thumma as-Sam'ani. Beliau awalnya tinggal di daerah Kahlan, kemudian pindah ke Sam'ah, Yaman, sehingga jadi Sam'ani. Penulis kitab Subulus Salam Sarah Bulhul Maram, dan beliau punya banyak karya. Wafat di kota Sam'ah tahun 1182 Hijriah. Ya, kata Siti Hasan Khan, Al-Amir As-Sam'ani, penulis Subulus Salam, juga punya buku khusus yang mengumpulkan hadis-hadis tentang Mahdi. Kemudian poin bahasan berikutnya adalah orang-orang yang mengingkari hadis-hadis tentang Mahdi dan bantahan untuk mereka. Telah aku sebutkan dalam keterangan yang lewat sejumlah hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan keterangan dengan keterangan yang sangat tegas tentang validnya dan benarnya kemunculan Mahdi di akhir zaman. Hakaman adalah sebagai pimpinan, sebagai imam penguasa yang adil, atau sebagai hakim yang adil dan imam yang adil. Dan juga telah kukutip sejumlah perkataan ulama yang menegaskan bahasanya hadis-hadis tentang Mahdi adalah hadis yang mutawatir. Demikian juga telah aku sampaikan beberapa karya yang ditulis oleh para ulama khusus membahas tentang Mahdi. Wa mimma yusik. Dan di antara hal yang menyedihkan ada sejumlah minal kutab penulis dohar yang muncul di zaman belakangan, mereka mengingkari kemunculan Mahdi, dan mereka menyebut dan menamai hadis-hadis tentang Mahdi, mereka vonis sebagai hadis-hadis yang bertentangan dan hadis yang batil, sehingga mereka katakan bahasanya Mahdi tidaklah lain kecuali sekedar dongeng dan mitos yang dibuat-buat oleh Syiah kemudian merasuk ke dalam buku-buku Ahlus Sunnah. Dicatatkan lagi, disebutkan di antara orang yang paling menonjol, paling terdepan, yang paling mulia, yang paling memiliki kedudukan istimewa namun tergelincir dalam masalah ini adalah Syekh Muhammad Rashid Ridha dalam bukunya Tafsir Al-Mana. Beliau di sana mengingkari keabsahan hadis-hadis tentang Al-Mahdi. Demikian juga ada Muhammad Farid Wajdi di buku beliau Da'iratul Ma'arif Al-Quran Al-Isri. Da'iratul Ma'arif itu terjemahnya ensiklopedia. Ensiklopedia dalam bahasa Arab ada dua kosakata, dua kata yang dipakai, Da'iratul Ma'arif sama Mausu'ah. Sebenarnya juga ensiklopedia. Ahmad Amin dalam kitabnya Duhal Islam, demikian juga Abdurrahman Muhammad Usman dalam catatan kaki beliau untuk Tuhfatul Ahwadi, Muhammad Abdullah Anan dalam kitabnya Mawaqif Hasimah fi Tarikhil Islam, Muhammad Ruhaim Abu Ubayyah dalam takliknya catatan kaki beliau untuk kitab Nihaya atau Al-Fitan wal Malahim karya Ibnu Katsir, Abdul Karim Al-Khatib dalam kitabnya Al-Masih fil Quran wa Tawrat wal Injil, dan yang terakhir adalah yang muncul paling akhir adalah Syekh Abdullah bin Zaid Ali Mahmud yang merupakan qadhi daulah negeri negara Qatar. Syekh Abdullah bin Zaid Ali Mahmud dan mufti besar negeri Qatar, bisa kita katakan masa ini untuk telah wafat. Sebelum lama wafatnya. Dalam kitabnya Al-Mahdi yuntazar ba'da Rasul khairil bashar. Tidak ada Mahdi yang perlu ditunggu-tunggu setelah datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairil bashar merupakan sebaik-baik manusia. Ini Syekh Abdullah bin Zaid Al-Mahdi punya banyak atau beberapa pendapat yang menyimpang. Di antaranya masalah Mahdi, di antaranya yang lain adalah beliau membolehkan jeda sebagai miqat jamaah haji dan umrah. Dan beliau dinilai adalah ulama pertama di negeri-negeri Islam yang memfatwakan bolehnya jeda sebagai miqat jamaah haji dan umrah. Wa tawalla aradza ala jami' haula, dan yang dan telah memberikan bantahan untuk semua mereka-mereka, Fadilatul Syekh Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Abbad fi kitab dalam buku beliau yang sangat bernilai Arad ala man kadzaba fil hadis sahihah al-warda fil mahdi. Bantahan untuk orang yang mendustakan hadis-hadis sahih berkaitan dengan Mahdi. Beliau khususkan di antara mereka-mereka adalah buku karya Syekh Ibnu Mahmud tadi, Abdullah bin Zaid Al-Mahmud tadi. Haitsu bayyana, beliau jelaskan bahasanya isi dari buku tersebut menyelisih kebenaran dan menyelisih pendapat yang benar. Fajazahullahu anil Islam wal muslimina khairal jaza, maka semoga Allah memberikan balasan pada Sayyidul Muhsin Al-Afan atas jasa dan peran yang membela Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan. Ya, maka orang yang paling tokoh, yang paling mulia, yang paling terhormat di antara mereka yang menolak hadis-hadis Mahdi adalah Syekh Muhammad Rashid Ridha. Dan beliau punya beberapa Syekh Muhammad Rashid Ridha ini punya beberapa pendapat yang keliru, ataupun punya beberapa pendapat yang ketergelinciran sampai masalah ini. Masalah yang ada di antara beliau mengingkari hadis tentang bahasanya Nabi itu disihir oleh Yahudi, dan beberapa masalah yang lain sehingga menyebabkan ulama al-sunnah berselisih pendapat tentang beliau statusnya. Apakah beliau adalah, namun di banyak tempat beliau punya jasa besar, beliaulah orang yang menggerakkan untuk mencetak buku-buku yang menyuruh pada Quran dan Sunnah di atas manhajus salaf, buku-buku Ibnu Taimiyah, buku-buku Ibnu Qayyim. Beliau yang pertama kali mencetak Al-Iktisam karya Syatibi. Beliau yang pertama kali mencetak Iktidak Shiratal Mustaqim karya Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Dan beliau masih mencetak dan memberikan taklim catatan kaki yang bagus-bagus di Al-Iktisam, di Iktidak Shiratal Mustaqim dan tempat-tempat yang lain. Maka beliau lah yang memasyarakatkan buku-buku semacam ini. Itu sisi lain dari beliau. Sehingga para ulama berselisih pendapat tentang kesimpulan akhir yang bisa kita katakan berkaitan dengan Syekh Muhammad Rashid Ridha. Apakah beliau seorang ulama ahlu sunnah salafi yang tergelincir dalam beberapa masalah, ataukah masalah-masalah yang ketergelinciran beliau tersebut sampai dalam tahapan bisa sampai disimpulkan beliau keluar dari dan menyimpang dari jalan ahlu sunnah. Maka jumhur ulama ahlu sunnah mu'asirin menyatakan bahasanya Syekh Muhammad Rashid Ridha adalah ya, seorang ahli sunnah, seorang ulama sunni, seorang salafi, namun punya beberapa kesalahan dan ketergelinciran. Mudah-mudahan Allah maafkan kesalahan beliau dalam masalah ini, dan itu tidaklah mengeluarkan beliau dari seorang ahli sunnah dan seorang alim ulama ahli sunnah. Bisa kita katakannya dalam pendapat jumhur mayoritas ulama ahli sunnah kontemporer. Khilafan Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wati'i, dan yang menyelisih mayoritas ulama ahli sunnah dalam masanya adalah pendapat Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wati'i. Beliau memberikan penilaian bahasanya Muhammad Rashid Ridha ini dengan penyimpangan dan penyimpangan-penyimpangan beliau dalam banyak masalah menyebabkan bisa kita katakan beliau adalah seorang seorang yang menyimpang keluar dari ahlu sunnah, seorang mubtadi karena penyimpangannya. Sebagaimana di buku khusus yang ditulis oleh Syekh Muqbil membantah Muhammad Rashid Ridha, Syekh Muhammad Rashid Ridha dalam masalah hadis tersihirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disihir oleh orang Yahudi. Maka di mukadimahnya, mukadimah panjangnya beliau menjelaskan tentang penyimpangan Syekh Muhammad Rashid Ridha. Namun kita ketahui bahasanya di antara jasa besar Muhammad Rashid Ridha terhadap dakwah al-sunnah adalah sosok kata hadis zaman ini Muhammad Rashid Ridha al-Albani. Dia adalah jasa dari Muhammad Rashid Ridha karena dia ingin mengenal sunnah, mengenal dakwah salafiyah, dan kemudian tertarik dengannya, kemudian menakuninya, kemudian menakuni buku-buku Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, kemudian menjadi seorang salafi berkat jasa tulisan-tulisan Syekh Muhammad Rashid Ridha di majalah Al-Manar. Maka jasa besar di antara jasa besar Syekh Muhammad Rashid Ridha adalah sosok pakar hadis zaman ini yang pakar hadis paling besar zaman ini yang tak tertandingi tanpa aku Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Dia adalah jasa dari Syekh Muhammad Rashid Ridha. Memang pada asalnya Syekh Muhammad Rashid Ridha ini cenderung pada Mu'tazilah, terutama pada saat kedekatan dia karena Muhammad Rashid Ridha ini berguru kepada Muhammad Abduh yang memiliki pemahaman Mu'tazilah. Dan pengaruh Mu'tazilah itu sangat nampak pada Syekh Muhammad Rashid Ridha manakala dia selama masa hidup Muhammad Abduh. Nampilah yatahayyar ilal ahsan, yatahassan wa ta'uhu, dan kondisi beliau membaik pasca wafatnya meninggalnya Muhammad Abduh. Beliau kemudian setelah itu beliau banyak baca buku-buku salafi, buku-buku Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan yang lainnya, sehingga itu kondisi beliau di awalnya bisa kita katakan cenderung pada Mu'tazilah. Dan setelah itu beliau keadaan beliau membaik dengan menjumpai, mentelaah dan menekuni buku-buku Ibnu Taimiyah dan lainnya. Jika karena latar belakang kehidupan beliau demikian, maka mungkin ada sisi wajar ada beberapa yang masih bersisa. Yang namanya orang itu hijrah dari satu pola berpikir kemudian pola berpikir yang lain, itu ya wajar kalau bekas-bekas yang lama itu masih muncul, masih ada pengaruhnya masih tersisa, itu satu hal yang wajar dan satu hal yang tidak aneh. Yang namanya sejarah proses berubah dari keadaan jelek kemudian keadaan menjadi keadaan yang baik, kemudian dalam proses untuk jadi baik ini mungkin belum maksimal, belum sempurna sampai beliau wafat, maka masih tersisa hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang merupakan bekas dari kondisi awal. Berkata akrabatul ha'ula il kutab, dan sebagian mereka para penulis penulis tersebut terpengaruh dengan pendapat yang terkenal dari Ibnu Khaldun, sang ahli sejarah, yang mendhaifkan hadis-hadis Mahdi, meskipun padahal Ibnu Khaldun bukanlah fursan hadal mejan, dia bukanlah jagoan di bidang ini, dia bukan pakar hadis. Maka pendapat beliau melemahkan hadis-hadis Mahdi itu seharusnya tidak teramat. Sikap ilmiah mengharuskan untuk tidak menganggapnya, karena beliau bukan pakarnya. Karena yang namanya yang teranggap dalam satu bidang adalah apa yang dikatakan oleh pakar di bidang tersebut. Orang yang dia bukan pakar masalah pengobatan, dia pakar masalah bangun jembatan, ngomong tentang masalah apa, tidak teranggap. Khilafnya tidak teranggap. Khilaf ghairu mu'tabar. Tidak demikian dikatakan para ahli obat. Ini dikatakan oleh ahli bikin jembatan dan jalan, tidak teranggap. Adanya sama dengan tidak ada, itu kaidah ini ada cara berpikir ilmiah mengharuskan demikian. Maka beliau pakar sejarah atau sebenarnya menyebut beliau pakar sosiologi Islam, dan beliau bukan pakar hadis. Beliau menggaitkan hadis, maka tidak terang. Semacam Ibnu Qutaybah, Ibnu Qutaybah pakar bahasa Arab, dan di antara yang sedikit dari pakar bahasa Arab yang akidahnya lurus, Ibnu Qutaybah, dia pakar bahasa Arab, dia bukan pakar fikih, dan beliau punya pendapat dalam masalah fikih membolehkan untuk menetapkan Ramadan dengan ilmu hisab dan ilmu falak. Dia punya pendapat dalam bidang fikih membolehkan untuk menetapkan Ramadan insyaallah berdasarkan ramalan atau hitung-hitungan ahli hisab. Dan pendapat beliau ini menyelisih ijma' fuqaha. Maka perkataan Ibnu Qutaybah tidak teranggap hadisnya. Orang yang berdalil dengan pendapat Ibnu Qutaybah untuk mengatakan kami tidak keluar dari ijma adalah orang yang tidak mengetahui cara berpikir ilmiah. Anda menyelisih ijma kalau Anda mengatakan boleh menetapkan Ramadan dengan ilmu hisab. Apa alasan kami? Ibu Qutaybah membolehkan. Ini tidak ada tempat ada peralasan dengan Ibu Qutaybah, karena beliau laisa fursan hadal meydan. Beliau bukan jagoan dan bukan pakar dalam masalah fikih. Kalau kita bicara masalah lughah, masalah bahasa Arab, beliau memang ahli. Namun dalam masalah fikih, maka khilaf beliau yang menyelisih pendapat fuqaha adanya sama dengan tidak adanya. Maka beliau bukanlah fursan, beliau bukanlah pakar dalam masalah hadis, sehingga diterimalah pendapat beliau dalam menilai dan ta'ifnya hadis. Wa ma'ahada, meskipun demikian, Fakatkan maka Ibnu Khaldun mengatakan setelah beliau memaparkan sejumlah yang banyak dari hadis-hadis Mahdi dan mencela atau mengkritik banyak dari sanad-sanadnya, beliau tutup pembahasannya dengan mengatakan inilah sejumlah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para imam tentang masalah Mahdi dan kemunculan Mahdi di akhir zaman, dan hadis-hadis ini sebagaimana anda lihat tidaklah terbebas dari kritikan kecuali sedikit atau lebih sedikit dari sedikit. Maka demikian yang dikatakan Ibnu Khaldun. Maka cermati perkataan Ibnu Khaldun. Faikatu, maka kalimat yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun tadulu menunjukkan bahasanya ada sedikit hadis-hadis Mahdi yang selamat dari kritikan dan cacat. Ya, selesai. Kalau ada hadis yang ada yang selamat, ada yang sahih, sudah. Ya, berarti itu adalah landasan yang kuat untuk mengimaninya. Karena ada hadis meskipun sedikit. Ya, karena tidak disyaratkan harus banyak. Tidak disyaratkan harus banyak. Dan kita katakan, lau sahih hadis wahid. Seandainya dalam masalah Mahdi itu cuma ada satu hadis sahih. Seandainya dalam masalah Mahdi itu cuma, dan demikian juga dalam masalah yang lain, cuma ada satu hadis yang sahih, laka bagi hujan kan? Maka sudah cukup untuk jadi hujan dalam masalah mengimani Mahdi. Maka bagaimana lagi manakala para pakar hadis yang merupakan memang kursannya, memang jagoannya, mengatakan bahasanya hadis saja tentang masalah Mahdi adalah hadis-hadis mutawatir dan merupakan hadis-hadis yang sahih. Seandainya kita terima saja, kita mengacu pada perkataan Ibnu Khaldun, maka dan sedikit itu tidak mesti harus satu kan? Dua, tiga masih sedikit. Kita katakan cukup satu hadis, jika ada satu hadis saja yang sahih tentang masalah Mahdi, semuanya sisanya dhaif, maka cukup hadis tersebut menjadi hujah yang bukan maksudnya kita mengimani adanya Mahdi. Tentang Ibnu Khaldun, dicatatkan kaki, beliau adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Khaldun Abu Zaid. Maka Ibnu Khaldun itu berarti nisbah kepada buyutnya. Nisbah kepada buyutnya, Ibnu Khaldun. Padahal Khaldun itu buyutnya, karena dia Abdurrahman, bapak beliau namanya Muhammad, kakek beliau namanya Muhammad, buyutnya namanya Khaldun. Waliuddin, dia gelarnya Waliuddin Al-Hatrami Al-Ishbili. Dia terkenal dengan kitabnya Al-Ibar wa Diwamil Mubtada wa Khobar fi Tarikhil Arab wal Ajam wal Barbar. Al-Ibar, berbagai pelajaran wajiwan dan buku yang berisi daftar tentang al-mubtada wal-khubar, berisi tentang sejarah orang Arab Ajam dan Barbar. Barbar adalah suku-suku Afrika. Yang tercetak dalam 7 jilid. Yang jilid pertamanya adalah mukaddimah untuk Al-Ibar. Namun mukaddimahnya ini yang kondah. Mukaddimahnya yang kondah. Jilid pertamanya yang kondah. 6 jilid sisanya tidak kondah. Orang lebih terkenal dengan sebutan mukaddimah Ibnu Khaldun. Karena yang bahas tentang masalah sejarah, masalah tentang sosiologi Islam, maka mesti kenal mukaddimah Ibnu Khaldun. Tanya, mukaddimah Ibnu Khaldun ini mukaddimah untuk kitab apa? Tanya, mereka yang tidak tahu mukaddimah untuk kitab apa? Ya, mukaddimah dari kitab Al-Ibar. Walahu iddatu musannafat, dan beliau punya banyak karya, dan beliau juga nyusun syair. Waqad nasya'a fi Tunis, beliau kecilnya, tumbuh besarnya, remajanya di Tunis. Kemudian beliau meninggalkan Tunis, pindah ke Mesir. Wa tawala qada al-malikiyyah fiha, beliau menjadi qadhi mazhab Maliki di Mesir. Kalau orang-orang Maliki punya sengketa dan mau minta untuk diputuskan masalahnya dengan menggunakan mazhab Maliki, maka datangnya kepada beliau. Beliau wafat di kota Kairo pada tahun 808 Hijriah. Dan perlu diketahui bahwa Tunis masa silam adalah gudang ulama. Tunis masa silam adalah gudang ulama, di antara ulama kondang kemunculan dari Tunis Ibnu Khaldun. Kemudian kembali ke atas, Syekh Ahmad Muhammad Syakir berkata membantah Ibnu Khaldun dengan mengatakan, Ibnu Khaldun la yuhsin, tidaklah menguasai perkataan dan kaidah para ahli hadis, bahasanya tidaklah memakai dengan baik, menguasai dengan baik penggunaan kaidah, celaan lebih didahulukan daripada pujian. Seandainya beliau mentelaah perkataan para pakar hadis dan memahaminya, tentu beliau tidak akan mengatakan sedikit pun apa yang beliau katakan. Dan boleh jadi fatyakun qara, beliau telah membaca dan mengetahui, dan beliau punya keinginan untuk mendhaifkan hadis-hadis tentang Mahdi, disebabkan karena ma'ulafa alimna ra'i asiasi, karena pemikiran politik yang dominan fi asli di masa beliau. Kemudian Syekh Ahmad Muhammad Syakir menjelaskan bahasa tulisan Ibnu Khaldun dalam fasal ini atau pembahasan tentang Mahdi penuh dengan banyak kesalahan tentang nama-nama perawi, dan menukil al-ilah dan dalam masalah menukil cacatnya hadis, maka menunjukkan bahasa Ibnu Khaldun itu bukan pakar dalam masalah hadis. Nama perawi saja banyak yang keliru. Ada fulan bin fulan, beliau kira fulan bin fulan yang itu, padahal fulan bin fulan yang ini. Maka banyak ya kebalik-balik, banyak beliau ya salah paham. Ini fulan, tiga fulan itu yang doa, padahal fulan ini ke fulan yang sama, yang dekat. Maka beliau bukan pakarnya. Masalah nama perawi saja beliau kacau kebalik-balik. Wa'tadar anhu, namun Imam Syekh Ahmad Muhammad Syakir itu memaklumi kesalahan Ibnu Khaldun dalam masalah nama-nama perawi dengan mengatakan qad yakunu minan nasikhin, ini boleh jadi dari penyalih. Wa ihmal, dan dari keteledoran al-musahihin, orang yang mengoreksi. Wallahu a'lam. Maka Syekh Ahmad Muhammad Syakir memberikan udzur, memaklumi kesalahan Ibnu Khaldun dengan mengatakan ya, mungkin beliau mendapatkan buku rijal yang tidak berkualitas cetakannya. Jadi masa silam, masa Ibnu Khaldun, belum ada mesin cetak, sehingga orang itu nulis, maka buku itu digandakan dengan cara ditulis ulang. Dan mereka lah yang disebut dengan nasikhin, yang setelah ditulis ulang nanti ada yang koreksi. Nah, inilah penggandaan buku masa silam. Nah, yang sampai ke tangan Ibnu Khaldun dimungkinkan adalah buku-buku rijal yang cetakannya, kualitas cetakannya enggak mutu, sehingga menghasilkan pemahaman yang keliru. Karena mengutamakan, karena ingin ringkas, maka akan aku sebutkan di sini perkataan Syekh Muhammad Rasul Ridha tentang Mahdi. Dia adalah contoh untuk yang lain dari orang-orang yang mengingkari hadis-hadis tentang Mahdi. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, adapun kontradiksi yang terjadi dalam hadis-hadis tentang Mahdi, maka itu yang lebih kuat dan itulah yang lebih nampak. Maka mengkompromikan di antara beberapa riwayat tentang Mahdi itu satu hal yang sangat-sangat sulit. Dan ulama atau orang yang mengkari hadis-hadis tentang Mahdi itu, kata beliau, jumlahnya lebih banyak. Maka subhan dalil atau alasan untuk menolak hadis-hadis Mahdi itu lebih kuat. Oleh karena itu, maka Bukhari dan Muslim tidaklah menganggap satupun dari riwayat-riwayatnya dengan memasukkannya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Waqad kana akbar matharatil fasad wal fitan, dan riwayat-riwayat tentang Mahdi itu adalah faktor yang paling besar membangkitkan kerusakan dan kekacauan di tengah-tengah umat Islam. Kemudian beliau menyebutkan beberapa contoh kontradiksi pertentangan antara hadis-hadis Mahdi, wataharfun, dan kekacauan hadis-hadis Mahdi demikian anggapan beliau. Di antaranya beliau mengatakan, inna asharu riwayat, riwayat yang paling terkenal tentang nama Mahdi dan nama bapaknya menurut Ahlussunnah adalah Muhammad bin Abdullah, dan riwayat yang lain Ahmad bin Abdullah. Sedangkan Syiah Imamiyah bersepakat bahwasanya namanya adalah Muhammad bin Hasan al-Askari. Wahuma, dan keduanya Muhammad bin Hasan al-Askari, Muhammad dan al-Hasannya, adalah imamnya orang Syiah yang ke-11 dan ke-12 dari imam 12 imam Syiah yang diyakini sebagai imam-imam yang maksud, ya, terjaga dari dosa atau terjaga dari lupa. Yang mereka ini orang-orang Syiah menyebut Mahdinya Muhammad bin Hasan al-Askari ini dengan sebutan Hujjah atau Al-Qa'im atau Al-Muqtada. Hujjah, Al-Qa'im, yang tegak, Al-Muqtada yang ditunggu. Sedangkan Al-Kaisaniyah mengatakan bahasanya Mahdi adalah Muhammad bin Hanafiyah, dan dia adalah seorang yang masih seorang yang hidup dan tinggal di satu gunung, ya, yang disebut gunung mungkin macam Ridwa atau Rotwa. Itu perkataan Syekh Muhammad Rasid Ridwa. Kaisaniyah adalah sekatan kaki salah satu sekte Rafidah. Mereka adalah pengikut Al-Mukhtar bin Abu Ubaid Al-Thaqafi Al-Kadza'. Yang Mukhtar bin Abu Ubaid Al-Thaqafi ini semula mengaku dirinya adalah orang yang cinta Ahlul Bait, cinta keluarga Nabi, namun ujung-ujungnya dia mengaku jadi Nabi. Mukhtar Al-Mukhtar bin Abu Ubaid Al-Thaqafi. Mereka disebut Kaisaniyah nisbat kepada Kaisan bekas budak Ali radhiyallahu anhu. Wakil dan ada yang mengatakan bahasanya Kaisan adalah gelar untuk Muhammad bin Hanafiyah yang mereka jadikan sebagai Mahdi al-Muqtada. Muhammad bin Hanafiyah ini adalah anaknya Ali bin Abi Thalib, namun bukan dari Fatimah. Ini adalah setelah Fatimah wafat, 6 bulan setelah wafatnya Nabi, Ali nikah dengan wanita lain, maka dari pernikahan tersebut seorang wanita dari suku Bani Hanifah. Dari pernikahan tersebut maka lahirlah ini Muhammad yang terkenal dengan sebutan dinisbatkan kepada ibunya, Muhammad bin Hanafiyah, karena ibunya dari suku Bani Hanifah. Waqal, kemudian Syaikh Muhammad Al-Sidrita juga mengatakan yang terkenal tentang nasab Al-Mahdi, dia adalah keturunan Ali, keturunan Fatimah, tepatnya dari keturunan Al-Hasan, sedangkan dari sebagian riwayat dari keturunan Al-Husain. Dan riwayat yang mengatakan dari keturunan Al-Husain ini sejalan dengan keyakinan Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah adalah Syiah Iran sekarang. Wahunan kaidatu ahadis, dan juga dijumpai ada beberapa hadis yang tegas mengatakan kalau dia adalah keturunan Al-Abbas. Kafir nilai hal ini bertentangan. Satu mengatakan keturunan Hasan, kemudian berkata Tuhan Al-Abbas. Kalau yang dipakai sebelumnya, beliau menganggap pendapat Ahlu Sunnah bertentangan dengan pendapat Syiah. Dan jelas pendapat Syiah tidak teranggap dan tidak perlu dianggap. Yang beliau jadikan dua pendapat antara pendapat Ahlu Sunnah dan yang menyelisih Syiah ini dianggap sebagai dua hal yang bertentangan. Kemudian Syekh Muhammad Rasulullah menyebutkan banyak dari Israiliyat telah masuk dalam buku-buku hadis. Beliau mengatakan berkadalika demikian pula fanatisme kepada keturunan Ali, keturunan Abbas, keturunan Persi memiliki peran besar dalam pemalsuan banyak hadis tentang Mahdi. Dan masing-masing kelompok mengklaim bahwa Mahdi itu adalah bagian dari kelompoknya. Kemudian orang-orang Yahudi dan Persia lah yang melariskan riwayat-riwayat ini dengan tujuan takdir membius kaum muslimin. Sehingga mereka pasrah menunggu kemunculan Mahdi, tidak mau berjuang, tidak mau melakukan perlawanan. Karena bersandar dengan kemunculan Mahdi yang dengannya Allah akan kuatkan agama dan menyebabkan keadilan fil alami di semesta alam. Ini perkataan Syekh Muhammad Rasid Ridho. Maka perkataannya, jawaban untuk perkataan Syekh Muhammad Rasid Ridho ada riwayat tentang kemunculan Mahdi adalah riwayat yang sahih mutawatir dengan mutawatir maknawi. Sebagai yang telah lewat telah disebutkan sejumlah hadis tersebut dan sejumlah ulama pakar hadis yang menegaskan kesahihannya dan menyatakan bahwasanya hadis Mahdi adalah hadis yang mutawatir. Adapun poin alasan Muhammad Rasid Ridho menolak hadis Mahdi dengan mengatakan tidak ada dalam hadis Mahdi tidak ada dalam Bukhari dan Muslim. Adapun klaim bahwa Bukhari dan Muslim tidak menganggap satu pun hadis tentang Mahdi, maka kita katakan jawaban yang pertama, sesungguhnya hadis seluruhnya tidaklah tercatat hanya dalam Bukhari dan Muslim. Bahkan terdapat dalam selain Bukhari dan Muslim hadis yang sangat banyak yang sahih. Kita jumpai hadis-hadis di luar Bukhari dan Muslim yang ada dalam kitab Sunan, Musnad, Mu'jam dan yang lainnya min dawami al-hadis dari buku-buku hadis. Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan bahwa Bukhari dan Muslim tidaklah berkomitmen untuk mengeluarkan dan meriwayatkan semua hadis yang beliau nilai sebagai hadis yang sahih dalam kitab keduanya. Buktinya keduanya telah menilai dan menegaskan sahihnya sejumlah hadis yang tidak tercatat dalam satu dan sahih Muslim. Sebagaimana yang dinukil oleh Tirmidzi dan yang lainnya dari Al-Bukhari, di mana dalam nukilan tersebut dikatakan kalau Al-Bukhari menilai sahih sejumlah hadis yang tidak ada dalam sahih Bukhari, bahkan tidak ada dalam Sunan yang empat dan yang lainnya. Bahkan itu adanya dalam kitab Sunan atau buku lainnya. Dan jawaban yang kedua kita katakan, dalam Sahih Bukhari telah terdapat kisah Sahih Bukhari dan Muslim yang kemarin telah kita baca, terdapat kisah tentang Mahdi meskipun tidak ditegaskan dia adalah Mahdi. Dan jelas itu yang dimaksudkan dalam Mahdi karena hadis satu dan yang lain saling menjelaskan. Adapun tentang masalah hadis itu telah dimasuk oleh banyak Israiliyah dan bahasanya sebagian hadis adalah hadis palsu buatan Syiah dan yang lainnya min ahli al-asabiyah, yaitu orang-orang yang fanatik tertentu, fanatik bangsa atau yang lain, maka ini adalah satu hal yang benar. Ada hadis-hadis palsu dan di antara faktor yang menyebabkan kemunculan hadis-hadis palsu adalah al-asabiyah, fanatisme kekelompokan. Ini untuk melegitimasi kefanatikannya, maka dia buat hadis palsu menunjukkan keutamaan bangsanya, keutamaan kelompoknya. Makanya satu hal yang benar, satu realita yang memang real. Akan tapi para ulama hadis telah menjelaskan maka hadis yang sahih dan bukan sahih, dan mereka pun telah menulis buku-buku yang mengumpulkan hadis-hadis palsu. dan mereka telah menjelaskan riwayat-riwayat yang dhaif, dan mereka telah meletakkan kaidah-kaidah yang detail untuk menilai para perawi, sehingga tidaklah tersisa ada orang yang ahlul bid'ah atau orang yang membuat kedustaan, kecuali mereka akan munculkan belahnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaga sunnah, menjaga hadis dari permainannya orang-orang yang hendak mempermainkannya, dan penyimpangan orang-orang yang berlebihan dan lain dusta ahlul batin. Ini adalah bentuk penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk agama ini. Maka jika memang terdapat riwayat yang statusnya maudhu, yang palsu tentang mahdi karena faktor fanatisme, maka hal itu tidaklah boleh menyebabkan kita dan mendorong kita untuk meninggalkan riwayat yang sahih. Dan riwayat yang sahih, terdapat riwayat yang sahih disebutkan tentang ciri mahdi, namanya dan nama bapaknya. Maka jika ada person tertentu, jika ada seseorang yang ayyana shakhsan, menetapkan person tertentu dan dia anggap dia adalah al-mahdi, namun duna ayyusa'idahu ala dhalika, namun klaim tersebut tidaklah dibantu, tidaklah didukung ciri-ciri mahdi yang ada dalam hadis-hadis yang sahih. Fa'inna dhalika, karena adanya orang-orang yang mengaku itu adalah mahdi, itu adalah mahdi, tidaklah boleh mendorong kita untuk mencari mahdi sebagaimana terdapat dalam hadis. Adanya orang yang ngaku-ngaku mahdi padahal tidak, bukan dia adalah bukan mahdi karena tidak sesuai dengan ciri-ciri mahdi. Adanya orang-orang semacam itu tidaklah membolehkan kita untuk kemudian mengingkari adanya mahdi. Kemudian perlu diketahui bahwasanya mahdi yang hakiki tidaklah memerlukan seseorang yang mengangkat dan mengklaimnya. Namun dia akan diketahui sebagai mahdi karena Allah memunculkan dan menampakkannya kepada manusia ketika Allah berkehendak. Dan manusia pun mengenalnya dengan tanda-tanda yang menunjukkan keberadaannya. Maka dia tidak membutuhkan pengakuan. Nanti Allah sendiri yang akan memunculkannya. Adapun klaim adanya pertentangan keturunan Hasan, keturunan Husain, keturunan Abbas, maka adanya pertentangan ini atau anggapan adanya pertentangan yang merupakan anggapan sama matras ridha muncul dari riwayat-riwayat yang tidak sahih. Ada pun hadis-hadis yang sahih, maka tidak ada pertentangan di dalamnya. Walillahilhamdulillah. Dan ketika hadis yang sahih itu bertentang dengan hadis yang palsu, maka ini bukan pertentangan. Jika hadis yang sahih itu bertentang dengan hadis yang baik, maka itu bukan pertentangan. Karena hadis yang baik ini dibuang, ya tinggal ini sendirinya. Maka dia tidak punya lawan, dan tidak ada yang menentang dan melawannya. Yang namanya pertentangan, ada hadis yang sama-sama tegak, sama-sama kuat, sama-sama sahih. Ini maknanya A, ini maknanya utara, ini maknanya selatan. Nah, jika ini sahih, yang itu palsu, jelas. Tidak perlu dibahas. Tidak boleh dikatakan bertentangan. Adapun perselisihan Syiah dengan Ahlus Sunnah, maka adalah perselisihan yang tidak teranggap adanya. Karena hukumnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Quran dan hadis yang sahih, adapun khurafat, mitos Syiah dan kebatilan Syiah, maka itu tidak boleh jadi sandaran yang dipakai untuk membantah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Alamah Ibnu Qayyim berkata ketika beliau membahas tentang mahdi, adapun Rafidah al-Imamiyah, Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah ini disebut juga dengan Syiah Isna Asyar. Dia meyakini adanya 12 imam maksum yang terjaga dari dosa, bahkan terjaga dari lupa. Falah kalau Rabi, maka mereka punya pendapat yang keempat, yang mengatakan bahasanya Mahdi adalah Muhammad bin Hasan Al-Askari Al-Muqtadar. Yang Muhammad bin Hasan Al-Askari ini lahir tahun 256 dan wafat tahun 275 menurut pendapat yang mengatakan dia itu adalah tokoh nyata. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya Muhammad bin Hasan Al-Askari ini tokoh fiktif. Tidak ada orang yang namanya Muhammad bin Hasan Al-Askari. Kenapa? Karena kata Syekhul Islam, Al-Hasan Al-Askari itu tidak punya keturunan. Dia itu mandul, tidak punya keturunan. Bagaimana dia punya anak namanya Muhammad? Tidak ada Muhammad kecuali tokoh fiktif yang ada di dalam imajinasi orang Syiah. Yang merupakan keturunan dari Al-Husain bin Ali, bukan keturunan Hasan. Yang Muhammad bin Hasan Al-Askari ini dalam keyakinan Syiah Al-Hadir fil Amsar Al-Ghaib anil Amsar, dia ini ada dan jalan-jalan di berbagai kota yang tidak kelihatan oleh mata. Dan keyakinan mereka Allah yurisul asa wa yuhtimul fata, yang dia ini mewariskan tongkat, wa yuhtim al asa, yang ini dia membuat keputusan di awang-awang, sehingga keputusan dan aturan nanti al-fadha di awang-awang, di apa awang-awang itu bahasa Indonesia ya. Ya di luar angkasa sana. Dakhala sabdan samira tiftan sarira, yang dia ini dalam keyakinan Syiah bahasanya Muhammad bin Hasan Al-Askari ini masuk ke dalam sabda, ke dalam gua yang namanya Samira di Irak Sariran. Dan dia masuk di sana ketika masih kecil, berantang. Dia ketika itu masih berantang, masih jalannya itu merangkak. Dia masuk gua ini, dan kadang dia itu masih menetek. Dan kemudian Syiah, dia masih menetek, berantang, merangkak itu masuk dan gua dan tidak mau keluar. Siapa yang menetek di sana? Sariran min aksar min khamsina min ahsana, yaitu telah masuk ke dalam gua tersebut di zaman Ibnu Qayyim sudah lebih dari 500 tahun yang lewat. Falam tara ba'da dhalika ainun, setelah masuk merangkak ke dalam gua tersebut kemudian tidak ada satupun mata yang pernah melihatnya. Falam yahsafi bi khabarin wala atharin, namun juga tidaklah terlacak berita dan jejaknya. Guanya dimasukin enggak ada jejaknya, bekasnya, mana bekas susunya, mana apanya, botol susunya atau yang lainnya. Tidak ada jejaknya di dalamnya. Wahum yang tabiruna hukumna yaum, namun mereka orang-orang Syiah menunggu-nunggu dan menantikan kemunculan Muhammad Hasan Al-Askari setiap hari. Apa yang mereka lakukan? Yang ini terjadi di masa Ibnu Qayyim, mereka orang-orang Syiah berdiri berdiri di depan al-Qab Sada, di depan pintu gua tersebut, bil khair sambil membawa kuda yang telah di rias macam-macam. Kemudian apa? Yusyahu Nabi, dan mereka teriak-teriak menyebut namanya, meminta dia untuk keluar menemui mereka dengan mengatakan Uhud ya Maulana, Uhud ya Maulana, keluarlah, keluarlah wahai pimpinan kami, keluarlah wahai pimpinan kami. Dan seharian sampai sore akhirnya mereka balik pulang bil khair wal humman, dengan bawa tangan kosong dan tidak dapat apa-apa. Wa da'buhum da'buhum, inilah kebiasaan mereka orang-orang Syiah, dan inilah kebiasaan Muhammad Al-Askari yang ada dalam keyakinan mereka. Kebiasaannya apa? Kebiasaan mereka apa? Tiap hari datang ke situ teriak-teriak sampai sore pulang. besok datang lagi, teriak-teriak dari pagi sampai sore, pulang lagi. Dan demikianlah kebiasaan Muhammad Hasan Al-Askar, enggak pernah memuncul-muncul. Meskipun sudah diterain, sudah disiapin kuda yang mewah macam-macam, enggak mau keluar. Walaqad ahsana man ta'a, sungguh bagus syair yang matang. Ma'ana lisartaq ayali dallati. Ya, tidaklah saatnya bagi yang namanya buah melahirkan buah. Allah di kalam tumuhu yang kau berteriak-teriak menyuruhnya untuk keluar. Bicarakan dengan kebenaran kalian, ma'ana belum pernah waktunya dan tidak akan ada pernah waktu buah melahirkan buah. Fa'ala ukulikum al-afa, maka berdasarkan akal kalian yang rusak, fa innakum salastum, maka kalian telah membuat mitos yang ketiga, telah membuat cerita konyol yang ketiga selain al-anqah wa ghilan. Sekarang al-anqah, apa itu dia ini adalah binatang kepala dan sayapnya garuda, namun badannya singa. Cuma cerita cerita dongeng saja. Ada binatang gini-gini. Wahilan dan cerita tentang hantu. Itu ada hantu sini gini. Nah itu persislah keyakinan orang Syiah tentang Mahdi Mumtadhar Muhammad Al-Askar itu. Tidak ada bedanya dengan cerita konyol tentang masalah hantu, genduwo. Nah, dan teman-teman ya, ini kesemua cerita yang bohong-bohongan, tidak ada dasar, cuma untuk medeni bocah, cuma untuk nafsu-nafsu kepentingan anak. Tidak ada dasarnya, tidak ada cerita nyatanya. Nakafi bihadha al-qadr wa sallallahu alaihi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radha ala anil hamdulillahi wa ala. Ada satu baris yang belum dibaca ya. Walaqad asbaha ula aman ala bani Adam, maka jadilah mereka orang-orang Syiah itu menjadi satu hal yang aib, aib yang memalukan manusia. Punya keyakinan semacam itu yang memalukan umat manusia. Wa dhahqatan, jadi bahan tertawaan. Yaskhau minhum kullu aqil, yang semua orang yang masih punya akal akan tertawa dengannya. Semua orang akan mengejeknya, semua orang berakal akan mengejeknya. Unsur aneh adanya orang yang masih mau beragama dengan agama Syiah, yang ini hanya jadi bahan ejekan orang-orang yang berakal. Ya, maka yang beragama dengan agama Syiah hanya orang yang tidak punya akal. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya, jika tidak ada yang ditanyakan, maka demikian akhir kajian kita. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.